الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أنت اقرأ حديث قم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahsan, ijlis. Anta, Abang Zuhri, ikra. Panjang hadisnya, panjang apa artinya? Ajaban diambil mukmin, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya itu kebaikan, lalu dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Kalau dia mendapat musibah, dia bersabar. Yang demikian itu tidaklah ada melainkan pada seorang mukmin. Ya, subhanallah. Hadis yang agung, dihafalkan, diamalkan. Anta, ya Ikra, Zaki, Abu Man Anta, Abu Musa, Ikra. Anja bin radiyallahu anhu maqala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kulli ma'rufin sadaqah rawahul Bukhari. Ihsan, Ijlis, Anta, Um. Hadis Kam, hadis Ma, hadis Mali. Ahsan, barakallahu fikum. Aina al-atharu? Aina ibnuka as-saghir? Aina hu? Ibnuka as-saghir? Abu Jabir? Filbay, maaf. Filbay, maaf. Barakallahu fiikum. Aina al-akhar Abu Muhammad? Aina Abu Muhammad? Lam ya'ti. Aina Abu Bu Ali? Ibnuka? Filbay. Barakallahu fikum jami'an. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Kita lanjut pelajaran kita dari kitab Al-Usul Tsalatsah. Al-Usul Tsalatsah, landasan yang ketiga. Landasan yang tiga. Landasan yang tiga, bukan landasan yang ketiga. Landasan yang tiga. Tiga landasan. Bisa dia dalam bentuk na'at ma'ud, bisa al-usul al-thalathatu, pakai al, al, al-usul, al-usulu al-thalathatu, na'at ma'udnya. Jadi semuanya usulnya pakai al, thalathahnya pakai al, al-usulu al-thalathatu, landasan-landasan yang tiga. Bisa juga mau dibentuk mudhaf-mudhaf ilaih. Salatatul usuli. Salatatul usuli. Salatatul usul artinya tiga landasan. Tiga landasan. Boleh dua-duanya. Qala al-muallif alaihi rahmatullah, berkata al-muallif Muhammad bin Abdul Wahhab, i'lam rahimahullah, ketahuilah, ilmuilah, semoga Allah merahmatimu, annahu yajibu alaika ta'allumu arba'i masail, sesungguhnya wajib atas kita semua untuk mempelajari empat perkara. Wajib atas kita semua untuk mempelajari empat perkara. Setelah beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan dengan kalimat i'lam telah kita ketahui, kalimatun yuktabiha li amrin muhim, suatu kata yang digunakan untuk perkara yang penting, berarti setelahnya ada perkara yang penting yang harus diketahui oleh orang yang diajak bicara atau oleh orang yang membaca tulisan. Setelah beliau menyebutkan dengan lafaz i'lam, beliau tambahkan dengan doa rahimahullah, semoga Allah merahmati. Telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwasanya ini min lutfi al-mu'allifi rahimahullah ta'ala, termasuk dari kelembutan mu'allif rahimahullah ta'ala, beliau menyampaikan doa dalam ucapannya. Ya, demikian ini perkara yang bagus bagi kita kalau berbicara, kita sisipi kalimat doa. Wahai saudaraku, semoga Allah menjagamu. Ini saya ada yang ingin saya tanyakan kepada antum. Demikian. Bagus yang seperti itu. Kemudian barulah beliau masuk pada permasalahan inti. Apa sih perkara yang penting yang akan disampaikan oleh beliau itu? Sampai-sampai beliau menyampaikannya dengan kalimat i'lam, kemudian doa setelah itu. Apa saja perkara itu? Disebutkan oleh beliau rahimahullah, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail, sesungguhnya wajib atas kita untuk mempelajari empat perkara. Ini yang wajib bagi kita semua. Ini perkara penting yang dikatakan oleh beliau alaihi rahmatullah. Al-ula, yang pertama adalah yang wajib bagi kita semua untuk mempelajarinya, al-ilmu. Ilmu. Yang pertama adalah ilmu. Apa itu ilmu? Ilmu wa huwa ma'rifatullah. Ilmu itu adalah mengenal Allah. Wa ma'rifatu nabiyyihi, mengenal nabinya. Wa ma'rifatu dinil islami bil adillati, dan mengenal agama Islam beserta dalil-dalilnya. Ini ilmu. Ilmu di sini yang dimaksud adalah al-ilmu syar'i. Bukan ilmu dunia, bukan ilmu tata cara pembuatan bahan ini, alat ini, lah, bukan ilmu. Akan tetapi yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu syar'i. Apa pengertian ilmu syar'i? Wa huwa ma'rifatullah. Yang pertama kata beliau rahimahullah adalah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dijelaskan oleh para ulama, di antara mereka adalah syarihul hadzal kitab, yang mensyarah kitab ini, yang menjelaskan kitab ini, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala itu dengan dua cara, yakni bil ayatil qauliyah wa bil ayatil syar'iyah, dengan ayat-ayat yang qauliyah. Apa yang dimaksud dengan ayat-ayat yang qauliyah? Beliau rahimahullah mengatakan hiyal makhlukat, yakni makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, langit, bumi, bahkan diri kita sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-20-21, wa bil ardi ayatul lil muqinin, di muka bumi ini terdapat tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, lil muqinin, bagi orang-orang yang yakin. Wa fi anfusikum, dan pada diri kalian pula ada tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala pada penciptaan kalian itu. Kalian ciptaan yang sempurna, Laqad khalaqnakum, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia itu fi ahsani taqwim, pada sebaik-baik bentuk, sebaik-baik rupa. Hidung diletakkan pada tempatnya. Mata diletakkan pada tempat yang pas. Mulut demikian pula. Kepala demikian pula. Rambut demikian pula. Pas semuanya. Tidak ada cacat. Pas semua. Tidak ada yang bisa mengkritik. Coba kalau Cak Mano ya, kalau orang berpikir, kalau hidung itu diletakkan di atas kepala saja, habis, pilek terus setiap hari. Hujan, panasan. Karena itu diletakkan di tempatnya yang pas. Diletakkan di wajah. Barakallahu fikum. Ketika hujan tidak terkena air hujan, ketika kepanasan tidak terkena panas lubang. Subhanallah. Inilah ciptaan yang sempurna, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Langit, langit segitu luasnya, segitu lebarnya. Tidak ada yang bisa menciptakan itu kecuali Zat yang Maha Esa. Tanpa tiang, subhanallah. Tanpa tiang, langit yang luas seperti itu tanpa tiang. Kalau kita bangun suatu bangunan, tanpa tiang roboh. Kalau tidak ada tiangnya roboh. Penciptaan kita saja manusia, kulit, subhanallah. Tidak ada yang bisa menyamai ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada. Sepintar apapun, sehebat apapun, tidak ada yang bisa menyamai ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal dia mau buat robot, misal menyerupai manusia, misal. Tetap saja di dalamnya terdapat nafs, kekurangan. Tidak ada yang bisa menyamai ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rusak sudah, kalau sudah rusak. Kalau ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala sempurna. Sempurna. Bighayatil husn, pada sesempurna-sempurna penciptaan. Tentunya semua ini tidak mungkin ada begitu saja. Langit tanpa tiang, lautan yang luas, kita tidak tahu ujungnya di mana. Bumi ini juga ujungnya, pangkalnya tidak tahu kita di mana, saking luasnya. Tidak mungkin ini semua ada tiba-tiba. Atau tidak mungkin mereka menciptakan diri mereka sendiri langsung ada. Saya menciptakan diri saya sendiri. Mustahil, tidak akan mungkin. Tidak mungkin pula yang menciptakannya tim-tim, berkelompok tim-tim. Kalau menciptakannya tim-tim, atau tidak usah banyak-banyak, dua saja. Berselisih, hancur langit bumi. Kalau yang satu pengen kendaknya seperti ini, yang satu pengennya kendaknya seperti ini, hancur. Tidak akan mungkin bagus. Tentu yang menciptakannya adalah Zat yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah, Zat yang Maha Esa. Yang Maha Esa. Dia Zat yang Maha Tunggal. Satu. Allahu samad. Tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak beranak. Demikian pula mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala bil ayati syar'iyyah, dengan ayat-ayatnya yang syar'iyyah, yakni yang terdapat dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum buka Al-Qur'an, di situ antum mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyebutkan tentang dirinya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya sifatnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan yang lainnya, sifatnya yang Maha Indah. Demikian pula dalam sunnah Rasulullah SAW. Di sinilah kita bisa mengenal Allah Tabaraka wa ta'ala dengan ayat-ayat syar'iyyah dan ayat-ayat yang kauniyah. Barakallahu fikum. Ini ma'rifatullah. Wa ma'rifatu nabiyihi, dan mengenal Nabi Muhammad salawatullahi wa salamu alaih, bukan hanya mengenal saja. Akan tetapi kata beliau rahimahullah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, al-ma'rifatu allati tastalzimu qabula ma ja'a bihi minal huda wa dinil haqqi wa tasdiqihi fima akhbara wa imtithali amrihi fima amara wa ijtinabi ma naha anhu wa zajara wa tahkima syari'atihi waridho bihukmihi. Mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengharuskan untuk menerima apa yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam berupa petunjuk dan agama yang benar. Tidak hanya sekedar mengenal saja, mengenal akan tapi tidak menerima syariatnya. Yang seperti ini salah. Ketika kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan wajib bagi kita untuk menerima syariat beliau dan membenarkan apa yang dikabarkan oleh beliau, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah berbicara melainkan as-sidqu, kebenaran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berdusta, tidak pernah berdusta. Setiap yang beliau sampaikan adalah kebenaran. Yang beliau sampaikan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat An-Najm di ayat yang awal-awal, atau silakan buka surat An-Najm atau pasti menemukan ayat itu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad itu berbicara dengan hawa nafsunya. Tidaklah yang dia ucapkan itu melainkan wahyu. Yang diucapkan Nabi Muhammad SAW benar wahyu. Baik beliau dalam keadaan bercanda atau dalam keadaan beliau serius, yang keluar dari lisannya itu wahyu. Wahyu. Jadi wahyu itu Al-Qur'an, kemudian hadis Nabi SAW. Wa imtithali amrihi fi ma amara, dan membenarkan apa yang diperintahkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis-hadis yang sahih tentunya, bukan hadis yang dhaif. Kalau yang dhaif atau mawdu' palsu tidak kita anggap. Yang di sini dimaksud adalah hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula menjauhi apa yang beliau larang dan beliau peringatkan, dan berhukum dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau masing-masing kita berhukum dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita terapkan pada diri kita, kita terapkan pada keluarga kita, biidznillah masyarakat kita pun bisa terwujud masyarakat yang Islam. Masyarakat yang Islam. Barakallahu fikum. Kum syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi anfusikum takum fi daulatikum. Tegakkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada diri-diri kalian. Ini saya akan tegak di negara-negara ini. Kalau masing-masing kita mengamalkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biidznillah taala, negara kita negara yang Islam. Barakallahu fiik. Maka tetapi banyak dari kalangan kaum muslimin yang jauh dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka berfoya-foya dengan kehidupan dunia yang jauh, bahkan lebih memilih kehidupan dunia dari kehidupan akhirat. Nasallahu salamata wal afiyah. Yang menyedihkan pula dalam hal ini, kebanyakan dari orang-orang yang menyerukan syariat Islam, tegakkan daulah Islam, daulah Islam, mereka sendiri menyelisihi syariat Islam. Bagaimana Anda ingin menegakkan daulah Islam sementara Anda sendiri menyelisihi syariat Islam? Tegakkan daulah Islam sampai demo. Macam-macam yang dilakukan. Memprovokasi masyarakat untuk benci kepada pemerintahnya di mimbar-mimbar, di podium-podium. Kita tegakkan syariat Islam, syariat Islam, syariat Islam. Tegakkan syariat Islam, tapi kamu sendiri masih pakaiannya seperti itu. Pakaian ketat. Bahkan masih ada yang merokok. Bahkan ada yang isbal. Bahkan ada yang plontos. Ya, mulus ini. Gimana mau menegakkan syariat Islam? Kamu sendiri tidak menegakkan syariat Islam. Bahkan ada yang na'udzubillah sampai masih pergi ke dukun. Lah gimana menegakkan syariat Islam? Kamu sendiri menyelisih syariat Islam. Kamu sendiri masih pergi ke dukun. Nabi Muhammad SAW mengatakan, man ata arrafan au kahinan fasa'aluhu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin SAW. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, kemudian dia membenarkannya, bertanya, membenarkan, maka sungguh dia telah kufur kepada syariat Nabi Muhammad SAW. Bertanya saja tidak membenarkan, dan tuqbal alaihi arba'ina salatan, tidak diterima salatnya selama 40 hari 40 malam. Bertanya, barakallahu fikum. Nah, bagaimana Anda ingin menegakkan syariat Islam sementara Anda sendiri menyelisih syariat Islam? Maka barakallahu fikum, ketika kita menegakkan syariat Muhammad SAW, syariat Nabi Muhammad SAW pada diri-diri kita, pada keluarga kita, pada istri kita, bi'idnillahi ta'ala, kalau kita semua mengamalkan ini, negara kita akan menjadi negara yang islami, bi'idnillahi ta'ala. Tegakkan dulu pada diri kita, kita amalkan dulu syariat Islam pada diri kita, niscaya kita akan menuai hasilnya. Barakallahu fikum. Berhukum dengan syariat Nabi Muhammad SAW, waridho bihukmihi, dan ridho terhadap apa yang dihukumi oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-65, fala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Maka demi Rabbmu, la yu'minun, mereka tidak akan beriman, hatta yuhaqqimuka, sampai mereka berhukum kepadamu wahai Muhammad, fima shajara bainahum, pada apa yang terjadi perselisihan di antara mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim, kemudian mereka tidak mendapati pada diri-diri mereka rasa berat dari apa yang telah Engkau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sebenar-benarnya. Barakallahu fikum, ini mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga semangat dalam mempelajari sirah beliau, mempelajari sejarah kehidupan beliau, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam kehidupannya sehari-hari, bagaimana Rasulullah SAW itu dalam bermuamalah dengan para sahabatnya, bagaimana sejarah Muhammad, Nabi Muhammad SAW dari lahir beliau hingga wafat beliau. Dan demikian ini perlu kita pelajari, kita gali, kita kenal bagaimana Nabi Muhammad SAW, agar semakin cinta hati ini kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Ini diantara pengertian ilmu. Apa tadi pengertian ilmu? Yang pertama mengenal Allah, kemudian yang kedua mengenal nabinya, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Barakallahu fikum. Wajib bagi kita untuk mengikuti dalil Al-Quran dan Sunnah. Ini yang dimaksud dengan dalil-dalilnya. Apa yang dibimbingkan oleh Allah dan apa yang dibimbingkan oleh Rasulullah SAW. Sesuai dengan pemahaman generasi salaf, salaful ummah, salafus saleh. Mengenal agama Islam sesuai dengan dalil-dalilnya. Barakallahu fikum. Karena Islam yang benar itu Islam yang sesuai dengan dalil, sesuai dengan bimbingan Allah, dan sesuai dengan bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Sehingga masyarakat ahibbah, wajib bagi kita untuk mempelajari agama Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Thalabul ilmi fardhun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Kita belajar, kita duduk di sini menjalankan kewajiban, yakni menuntut ilmu agama, bukan untuk menghilangkan sumpek di rumah, bukan untuk menghilangkan kejenuhan di rumah, enggak, untuk menjalankan kewajiban dari Allah Subhanahu wa Taala. Ini tujuan kita belajar. Oleh karena itu masyarul ahibba barakallahu fikum, misal antum belajar, antum payah sekali paham, gak paham-paham, datang saja terus, yang penting antum menjalankan kewajiban. Antum belajar itu dapat pahala, antum gak paham tapi dapat pahala, pilih mana? Tidak paham datang terus dapat pahala, atau tidak datang lagi, pilih mana? Yang pertama, yang kedua? Yang pertama, datang terus, tidak paham tetap datang. Ini Pak, ini apa? Kewajiban. Menjalankan kewajiban. Rasulullah SAW mengatakan menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Kita datang terus. Belum paham, tetap datang. Tetap datang mencari pahala Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Inilah indahnya, indahnya Islam, ya. Indahnya apa yang dibimbingkan di dalam Islam. Ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Kita wajib mencari agama Islam beserta dengan dalil-dalilnya. Ini hukumnya, apa dalilnya? Ini dalilnya. Ini permasalahan ini dalilnya. Permasalahan ini dalilnya. Demikian Islam. Islam adalah agama yang ilmiah. Agama yang ilmiah. Mengikuti Al-Quran, mengikuti As-Sunnah. Bukan mengikuti nenek moyang. Bukan tolak ukurnya nenek moyang orang-orang dahulu juga. Tolak ukurnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kebenaran. Itu tolak ukurnya. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, kalau antum menetapkan suatu amalan, mengamalkan suatu amalan, antum mesti bisa, antum mesti apa? Ada landasan. Dalilnya ini. Demikian. Demikian, Masya Allah, syariat Islam. Tidak katanya. Kata nenek moyang, demikian. Nah, tidak demikian. Syariat Islam mengajarkan kita untuk mengikuti dalil. Mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Sehingga semangat bagi kita untuk belajar Islam. Semangat bagi kita untuk mempelajari Islam. Karena Islam ini semakin digali, semakin diketahui keindahannya. Semakin diketahui kebaikannya. Subhanallah. Inilah Islam. Islam yang benar. Yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu kita yakini, orang yang belajar agama Islam, semakin tinggi pemahamannya terhadap agama Islam, demikian pula dengan dia mengamalkannya, maka ketahuilah, semakin baik kehidupannya. Tidak sebagaimana yang dipahami oleh sebagian manusia, kalau belajar terus, nanti lama-lama kamu jadi gila. Jangan belajar, mendingan jadi orang awam saja. Salah yang seperti ini, pemikiran yang seperti ini, salah. Kenapa kita katakan salah? Karena tadi kita sampaikan, belajar itu punya wajib. Kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa gila? Ya, kita sholat 5 waktu, itu gila atau tidak? Enggak gila. Engkau enggak mengatakan orang yang sholat 5 waktu terus itu gila. Dia menjalankan kewajiban. Nah, demikian pula kita belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin seorang yang menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala bisa dikatakan gila? Tidak mungkin, perkara yang mustahil. Kecuali kalau yang dipelajarinya adalah ilmu-ilmu sesat, maka wajar kalau gila. Kalau yang dipelajari seperti filsafat, wajar. Ya, wajar kalau belajar filsafat kemudian setelah itu pusing, setelah itu langsung muter-muter kepalanya, wajar. Ya, kalau yang dipelajari ilmu-ilmu kebatinan, ilmu-ilmu yang bersumber dari jin pulan, jin alam, wajah. Karena itu bukan Islam yang benar. Barakallahu fikum. Ya, kemudian setelah belajar bisa melet anak orang, setelah belajar agama, kemudian bisa, wah, macam-macam lah. Ada tabi. Setelah belajar ada tabi, ada kodam. Nah, itu setelah itu gila, wajar. Kenapa? Karena yang dipelajari itu bukan Islam yang sesungguhnya. Kalau Islam yang sesungguhnya yang dibimbingkan oleh Nabi Muhammad SAW, semakin dipelajari, semakin diamalkan, semakin tenang kehidupan, semakin tentram kehidupan. Percayalah, yakinilah. Semakin dipelajari, semakin diamalkan, semakin tenang, semakin tentram kehidupan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat An-Nur ayat yang ke-51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Innama kana, innama. Di sini Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz innama. Lafaz innama dalam bahasa Arab maknanya adalah yufidul hasr, memberikan faedah pembatasan. Hanyalah, hanya saja ucapan orang-orang mukminin idza du'u ila Allah wa rasulihi, apabila mereka diseru, diajak kepada Allah dan Rasulnya. Ayo. Taklim, ayo salat berjamaah, ayo amalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Diajak kepada Allah dan Rasulnya. Liyahkuma bainahum, untuk berhukum di antara mereka. Untuk berhukum di antara mereka. Ucapan mereka tidak lain dan tidak bukan ayyaqulu sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Bukan hanya kami dengar, ya. Habis itu tidak diamalkan, habis itu tidak dilaksanakan. Bukan demikian. Yang seperti itu sifatnya mereka, orang-orang Yahudi. Mereka mempunyai ilmu, akan tetapi tidak mengamalkannya. Ucapan mereka orang-orang mukminin ketika diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk berhukum di antara mereka, sami'na wa ta'na. Kami dengar dan kami taati. Kami dengar, kami dengarkan dan kami amalkan. Kami pelajari dan kami amalkan. Ini sifat mereka orang-orang mukmin. Mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengamalkannya. Ini sifat mereka. Apa janji yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka? Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang bahagia. Merekalah yang dikatakan orang-orang bahagia. Mereka itulah orang-orang yang bahagia. Mereka itulah orang-orang yang sukses. Al-muflihun. Al-muflihun di sini dengan lafaz jamak kemudian alif lam. Ada alif lamnya. Di sini dia sebagai khabar. Khabar dengan dimakrifahkan. Di antara ulama ada yang mengatakan ta'riful isnad yufidul hasr. Dengan dimakrifahkannya khabar ini memberikan faedah pembatasan. Maknanya adalah yang bahagia itu mereka lah. Tidak ada yang. Cuma mereka orang-orang yang bahagia. Siapa? Orang yang mengamalkan, mendengarkan syariat Allah, mempelajari syariat Allah dan mengamalkannya. Cuma mereka yang bahagia. Cuma mereka yang tentram kehidupannya. Cuma mereka orang-orang yang kehidupannya itu tentram lahir dan batin. Lahir dan batin. Kita katakan lahir dan batin. Karena ada orang yang lahirnya kelihatannya bahagia, akan tetapi hatinya sengsara. Banyak yang seperti itu. Secara lahiriah, subhanallah, bahagia kelihatannya. Mau apa saja ada, akan tetapi hatinya sengsara. Kenapa sengsara? Karena sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Thaha, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka baginya kehidupan yang sempit. Sempit kehidupannya. Zahirnya lahiriahnya bahagia, tapi batinnya sempit. Kenapa? Karena dia berpaling dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka adalah orang-orang kafir, orang-orang kufar. Kita lihat lahiriahnya sepertinya bahagia, tapi yakinilah hatinya sempit. Hatinya sempit karena mereka berpaling dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang mengamalkan, orang-orang yang mempelajari, yang mendengarkan, mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam ayat ini, wa ulaika humul muflihun. Mereka orang-orang yang pasti bahagia. Hanya mereka lah orang-orang yang bahagia. Walaupun hidupnya pas-pasan misalnya. Dia mengamalkan syariat Allah. Dia mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala bersama keluarganya, sama anak istrinya. Dia mengamalkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidupnya bahagia. Ini Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan di dalam Al-Qur'an. Ucapan mereka orang-orang mukminin ketika diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk berhukum di antara mereka, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Tidak sebagaimana waktu ucapan orang-orang Yahudi, sami'na, kami dengar. Sami'na wa asoyna. Ini ucapan mereka. Kami dengar saja, akan tapi kami maksiat. kami langgar. Ini mereka orang-orang Yahudi. Tidak pada orang-orang yang beriman. Orang yang beriman adalah mengatakan sami'na wa atha'. Kami dengar dan kami taat. Ini yang wajib bagi kita untuk mempelajari yang pertama, al-ilmu. Yang pertama ilmu, berilmu dulu. Berilmu, kita kenali Allah Subhanahu wa taala. Kita kenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kenali agama Islam serta dalil-dalilnya. Kita pelajari semua. Kita pelajari semua. Wajib bagi kita untuk mempelajari semuanya. Barakallahu fikum. Sudah masuk waktu? Jangan apa? Yang kedua adalah as-saniyatu al-amalu bihi. Mengamalkannya. Setelah kita mengetahui, kita dituntut untuk mengamalkan. Mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Banyak ucapan para ulama yang menghasung kita semua untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Sebagaimana ucapan mereka, laisal ilmu bikathrati riwayah walakin al-ilmu al-khasyah. Bukanlah ilmu itu dengan banyaknya riwayat. Banyak riwayat, banyak yang disampaikan riwayatnya, ini bukan hanya itu ilmu. Apakah ilmu itu yang bisa menumbuhkan rasa takut di dalam hati seseorang? Itulah ilmu. Seorang walaupun ilmunya banyak, tapi maksiat terus, dia belum dikatakan berilmu. Belum dikatakan berilmu. Seorang yang berilmu adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Itu dikatakan seorang berilmu. Laisal ilmu bikatsrati riwayah, bukan banyak-banyak riwayat ilmu. Walaupun dia hujan hadis, hujan Al-Quran lebat. Apa maksudnya hujan Al-Quran, hujan hadis? Hah? Wah, lancar. Terus sampaikan hadis, lancar terus. Akan tetapi pengamalannya berbeda dengan yang dia sampaikan. Maka katakan, jahil lah. Ini bukan dikatakan orang yang berilmu. Kenapa? Dia tidak mengamalkan ilmunya. Barakallahu fikum. La yazalul alimu jahilan hatta ya'mala bi'ilmihi. Seorang yang berilmu itu selalu dikatakan bodoh sampai dia mengamalkan ilmunya. Kalau dia sudah mengamalkan ilmunya, baru dia dikatakan seorang yang alim. Mengamalkan komitmen dengan ilmunya. Tidak main-main. Tidak main-main dengan ilmunya. Disampaikan apa yang dia dapatkan, diamalkan dengan sesuai tuntunannya. Demikian pula di antara mereka para ulama ada yang mengatakan al-ilmu syajarah, ilmu itu pohon. Wal-amalu samaratuha, amalan itu adalah buahnya, buah dari pohon. Jadi ketika seorang mengamalkan ilmu, sungguh telah berbuah, telah berbuah ilmunya. Artinya telah menghasilkan, ada hasilnya dari ilmunya. Nah, antum juga kalau belajar bahasa Arab, teori terus tanpa praktek, kira-kira mudah atau tidak itu? Yang seperti itu akan bisa untuk dipraktekkan di kemudian hari, misal ketemu orang Arab atau ada praktek nulis, kemudian ada masyayikh yang ngomong dengan bahasa Arab, kira-kira yang seperti itu akan bisa atau sulit ya. Dari awal belajar sampai akhir teori terus sampaikan, nggak ada praktek, sulit yang seperti itu akan berbuah. Beda hanya dengan latihan, kemudian ada prakteknya, kemudian ada contohnya. Jadi kan berkembang yang seperti itu, berkembang sehingga membuahkan hasil. Beda halnya dengan teori terus. Nah, demikian pula ilmu agama. Kalau terus dipelajari, tapi tidak diamalkan, tidak membuahkan. Maka diamalkan ilmu yang telah kita ketahui, ilmu yang telah kita pelajari, diamalkan. Berupayalah untuk mengamalkan ilmu. Walaupun godaan syaitan itu selalu menggoda, terus kita lawan berupaya. Saya ingin mengamalkan ilmu. Gagal lagi, terus. Misal hari ini gagal, hari berikutnya amalkan lagi, terus ada perjuangan dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan dalam mengamalkan ilmu. Allahumma inni as'aluka dalam doa-doa antum, ya, dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW dan yang semisalnya. Allahumma kama hasanta khalqi fa hassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah membaguskan rupaku, baikkan akhlakku, dan yang lainnya. Barakallahu fiik. Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk mengingat-Mu dan bersyukur kepada-Mu serta membaguskan ibadah kepada-Mu. Doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW diamalkan, disampaikan dalam doa kita, dipanjatkan. Semoga Allah Subhanahu wa Taala memberikan kita kemudahan untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Sudah sampai kita pada asalnya yang kedua. InsyaAllah, as-salisa war-rabi'ah, yang ketiga dan yang keempat. InsyaAllah kita lanjutkan pada waktu mendatang. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa alhamdulillahirrahmanirrahim.